Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-93 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Hadith-hadith yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tufassirul Quran." Fungsi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah tufassir Al-Quran. Menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan juga menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan. Wa tu'abbiru anhu, menunjukkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengibaratkan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, sunnah ini menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana contohnya tentang ketika kita membahas tentang ru'yatullah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, maka mereka mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, dan mereka mendapatkan tambahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, mendatangkan hadis bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian memiliki perjanjian dengan Allah dan Allah ingin menunaikan janji tadi. Kemudian mereka mengatakan, "Bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kami dari neraka dan memutihkan wajah-wajah kami?" Kemudian Allah SWT menyingkap hijabnya dan mereka pun melihat wajah Allah Azza wa Jal, dan mereka merasa bahwa mereka tidak diberi kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Azza wa Jal. Inilah dimaksud dengan ziyadah, inilah dimaksud dengan tambahan. Berarti di sini di antara fungsi sunnah Rasulullah SAW adalah menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kadang menafsirkan tentang lafadznya, terkadang disebutkan tentang sababun nuzulnya, dan ini adalah termasuk cara menafsirkan Al-Quran. Terkadang Al-Quran atau ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ya, seperti misalnya firman Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihi. Orang-orang yang engkau berikan nikmat, siapa mereka? Ditafsirkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian di sini Allah perinci dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Dengan kita mempelajari sunnah, maka akan jelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengetahui tafsirnya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling memahami Al-Quran dan sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran. وَتُبَيِّنُهُ, dan sunnah ini menjelaskan. Dan makna menjelaskan agak berbeda dengan tufassir. Tubayyin di sini maksudnya kadang memperinci, memperjelas, yaitu memperinci. Sebenarnya sudah jelas, tapi diperjelas dan diperinci di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Contohnya misalnya tentang masalah sholat, masalah zakat. Allah mengatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan hendaklah kalian mendirikan sholat. Baik, perinciannya di mana? Waktunya kapan? Berapa rakaat? Apa yang dibaca ketika ruku, ketika sujud? Semuanya diperinci di dalam sunnah Nabi SAW. Gak akan kita dapatkan dalam ayat. Ini namanya sunnah tubayyin, yaitu menjelaskan, memperinci. Kemudian juga firman Allah, wa atu zakat, dan dalah kalian membayar zakat. Perincian tentang zakat, apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, dan ketentuan-ketentuan yang lain banyak disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Kalau seseorang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, bagaimana dia bisa melaksanakan sholat lima waktu dengan baik? Bagaimana seseorang bisa melaksanakan syiar zakat dengan baik? Dan kebanyakan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah beliau. Watadullu alaih, dan sunnah ini menunjukkan kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya kalimat tadullu alaih ini lebih umum daripada tafsir dan juga tabyin. Wa tu'abbiru anhu, dan dia mengungkapkan. Artinya terkadang maknanya ada di dalam Al-Qur'an kemudian diungkapkan di dalam hadis dengan makna-makna yang baru, dengan lafaz yang lain dan maknanya hampir sama. Allah alam, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla misalnya la yamassuhu illa al-mutahharun, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassul Qur'an illa tahir. Allah alam, di sini adalah mungkin bisa menjadi contoh tentang ungkapan tadi. Baik. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu min al-ahadith as-sihah, wazannya fi'al, allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajabal imanu biha kadzalik. Dan apa yang disifati oleh Rasul, atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dengannya Allah, baik sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, baik yang khabariyah maupun yang aqliyah, min al ahadith as-sihah, di antara hadis-hadis yang sahih. Ingat, di sini kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, yaitu hadis-hadis yang terpenuhi syarat sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan rawi-rawi yang mereka adalah udul, yaitu rawi-rawi yang adil, dan mereka adalah rawi-rawi yang dhabitun, yang kuat hafalannya, baik yang sangat kuat maupun yang lebih kurang daripada itu, tidak sampai sekuat yang pertama. Kemudian sanadnya muttasil, sanadnya sambung, dan tidak ada di dalamnya syudzud, yaitu penyelisihan terhadap hadis yang lain yang lebih sahih, dan tidak ada di dalamnya illah, penyakit. Dimaksud di dalamnya hadis yang sahih maupun hadis yang hasan, allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang diterima oleh ahlul ma'rifah bil qabul, dengan penerimaan. Jadi maksud dengan ahlul ma'rifah di sini adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahlul ilm, ahlul hadis. Jadi yang menerima hadis tadi, yang menghukumi hadis tadi dan menyatakan bahwasanya itu adalah hadis yang sahih, mereka adalah ahlul ma'rifah. Kita tidak berbicara tentang orang yang bukan ahlul ma'rifah. Mungkin di sana ada ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang mereka mensahihkan sesuai dengan hawa nafsunya dan mendhaifkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kita enggak menoleh yang demikian. Yang kita pakai adalah ucapan para muhaddithun ahlul ma'rifah, yang mereka memang mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan baik, karena mereka bergelut, dan dari semenjak mereka kecil, mereka masih muda, makanan mereka adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal, melakukan rihlah, mudzakarah, sehingga mereka sangat mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang tukang emas, mereka sangat mengenal mana logam yang merupakan emas dan mana yang bukan. Sesuai dengan pengalaman mereka, maka akan terlihat kemahiran mereka dalam membedakan antara emas dengan yang selain emas. Sebelum memegang saja, sebelum mencoba saja, dia sudah tahu ini bukan emas, ini emas adalah, dan ini bukan emas. Itu tukang-tukang emasnya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ahlul hadis bahwasanya para ulama ahlul hadis itu sebagaimana mereka, itu tukang emas yang sangat-sangat bisa membedakan mana yang hadis dan mana yang bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditipu. Meskipun seseorang mendatangkan ucapan yang masya Allah kayak ucapan Rasul, ya dengan peribahasa yang tinggi, dengan bahasa yang tinggi, kemudian mendatangkan sanad, dipilih sanad-sanad yang muttasil dengan rawi-rawinya, yang mereka adalah rawi-rawi yang udul, yang dhabitun, tapi dengan mudah akan dibongkar oleh para muhaddithun, para ahlul hadith, pada ahlul ma'rifah. Maka yang kita jadikan dalam di sini adalah hadis-hadis yang sahih. Berarti ucapan beliau al-ahadith as-sihah, kita enggak menerima hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu dalam mensifati Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menerima hadis-hadis yang sahih saja, yang telah diterima oleh para ahlul hadith dan dihukumi bahwasanya itu adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Kalau memang itu adalah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib al-iman biha kadzalik, maka wajib untuk beriman dengannya kadzalik, demikian pula. Wajib berarti dia adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Kalau sampai tidak beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan kesalahan yang besar, melakukan dosa. Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini adalah perintah, aminu. Dan asal dari perintah adalah lil wujub, sebuah kewajiban. Kadzalik, demikian pula. Yaitu, sebagaimana kita beriman dengan Al-Quran, maka kita juga beriman dengan hadis Nabi SAW. Dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak di sana sifat-sifat Allah yang beliau SAW sebutkan. Banyak di antaranya adalah sifat-sifat yang mutsbatah, sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah, sebagaimana nanti akan disebutkan satu persatu oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang sifat farah, sifat nuzul, sifat tertawa bagi Allah, sifat heran. Maka kita tetapkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik sifat-sifat yang mutsbatah maupun sifat-sifat yang manfiah, sebagaimana kita mengimani itu di dalam Al-Quran. Yaitu kita tetapkan tanpa kita mentahrif, tanpa kita menta'til, tanpa kita mentakyif, tanpa kita mentamtsil. Tidak boleh kita mentahrifnya, baik tahrif yang lafaz maupun yang makna, dan tidak boleh kita menta'til, yaitu menolaknya. Tidak boleh kita mentakyif, yaitu menyebutkan tentang kaifiyahnya, dan tidak boleh kita mentamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana telah kita ulang berkali-kali ketika menyebutkan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Kadzalik, maka di dalam hadis Nabi juga demikian. Apa yang datang dari beliau, kita tetapkan sebagaimana kalau itu datang di dalam Al-Quran. Dan kita yakini bahwasanya sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.